بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita lanjutkan pembahasan kita yang masih menjelaskan tentang al-muharramat atau al-maharim. Berkata al-muallif hafizahullah, tabi'ul muharramat, masih mengikuti bab al-muharramat yang sebelumnya. Asy-syarhu, penjelasan. Wa minal muharramat kadzalika ummu zawjah, dan di antara wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi adalah ummu zawjah, ibu dari istri, yaitu mertua, yang apabila seorang laki-laki telah mengakad seorang wanita, maka dengan sekedar akad yang sah tersebut, maka menjadi haramlah ummu zawjah. Apakah telah terjadi duhul atau tidak, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwa dalam hal pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita, maka seorang wanita terhadap pihak laki-laki menjadi mahram bagi dia hanya sekedar akdun nikah, walaupun tidak dengan persyaratan duhul. Usul az-zawj, orang tua dari suami, dalam hal ini ayahnya, kakeknya. Demikian pula furu' az-zawj, anak-anak dari suami, anak laki-lakinya ataukah cucunya. Maka tidak diperbolehkan baginya untuk menikahi anak suami walaupun telah terjadi perceraian. Maka dengan akdun nikah, maka dia telah diharamkan untuk nikahi selama-lamanya. Demikian pula dari pihak istri terhadap suami, maka diharamkan atas dia ibunya istri hanya dengan sekedar akdun nikah. Lalu setelah itu beliau mengatakan biqaulihi azza wa jal, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibunya istri-istri kalian. Wakadhalika bintu zawjati muharramatun, demikian pula anak perempuannya istri. Apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang dalam keadaan menjanda, dia meninggalkan anak-anaknya dari suaminya yang dahulu. Naam, maka kata beliau, menjadi mahram bagi dia anak-anak wanitanya istri tersebut, bisyartil aqdi wadduhuli aydan, dengan syarat akad. Tapi tidak berhenti di situ saja, bahkan harus dengan tambahan syarat ad-dukhul. Apabila seorang suami menikah dengan akdun nikah yang sah dengan seorang wanita, maka anak perempuan wanita tersebut belum menjadi mahram bagi si laki-laki yang telah menikahi ibunya, kecuali apabila dia telah dukhul, telah terjadi persetubuhan di antara keduanya. Liqaulihi azza wa jal, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, warabaibukumullati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Dan demikian pula robibah-robibah kalian, yaitu anak-anak perempuannya istri yang ada dalam pemeliharaan kalian. Kata-kata fi hujur di sini bukanlah ini yang dimaksud, namun secara mutlak sebagaimana yang dijelaskan oleh jumhur dari kalangan para ulama bahwa rabaib, anak-anak perempuan dari istri secara umum, apakah dipelihara oleh suami dari ibunya ataukah tidak. Min nisaikum allati dakhaltum bihinna, akan tetapi dengan syarat dari istri-istri kalian yang kalian telah dukhul dengan mereka. Apabila belum terjadi dukhul, maka diperbolehkan di saat terjadi perceraian, diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk menikahi robibahnya yang telah dicerai ibunya, apabila belum terjadi dukhul. Namun apabila telah terjadi dukhul, maka tidak diperbolehkan dan sifatnya abadi selama-lamanya. Wa ala hadza jamahiru ahli al-ilm, dan ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Wa ammal musyrikatu, adapun wanita-wanita musyrikah, fahunna haramun, maka mereka hukumnya haram untuk dinikahi oleh kaum muslimin. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna, dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikat sehingga mereka beriman. Wala khilafa fi hadza, dan tidak terjadi perselisihan dalam hal ini. Yang beliau maksudkan di sini al-musyrikat, yaitu wanita-wanita kafirah, wanita-wanita musyrikah selain dari ahlul kitab. Adapun dari kalangan ahlul kitab telah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah tentang halalnya dan diperbolehkannya. Nah, adapun selain dari ahlul kitab, selain Yahud wan Nasara, apakah dia Budhiyah ataukah Hindiyah, agama Hindu, Buddha, Majusi, ya, atau apalagi ya kawan, Konghucu, kepercayaan dan lain sebagainya dari selain ahlul kitab, maka mereka hukumnya haram untuk dinikahi oleh laki-laki dari kalangan kaum muslimin. Wa amma nikahu zaniyati, adapun menikahi wanita penzina, fala yajuzu lil afif ayyatazawwaja zaniyatan, tidak diperbolehkan bagi laki-laki yang terhormat, yang memiliki kehormatan untuk menikahi wanita penzina. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi hadithi Abi Hurairah inda Abi Dawud, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam dalam hadith Abu Hurairah, dalam riwayat Abu Dawud, la yunkahu zani, la yankihu zani, na'am, la yankihu zani al-majlud illa mithlahu, tidaklah seorang penzina yang telah dicambuk menikah kecuali dengan yang semisalnya, yaitu dari penzina pula. Wa huwa hadithun sahih, hadis ini sahih, disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Wa ruya hadza an Ibn Mas'ud wal Hasan al-Basri wa ghairihima, dan juga diriwayatkan dari Ibn Mas'ud dan Al-Hasan al-Basri dan selain keduanya. Bahkan sekarang ini telah menyebar kebiasaan, ya, bahkan sudah menjadi satu hal biasa, bukan hal yang besar dianggap oleh kebanyakan manusia, yaitu menikahi seorang wanita yang dalam keadaan hamil karena zina. Menikahinya dia dalam keadaan hamil, ya, dengan alasan untuk memelihara kehormatan. Naam, lalu kemudian dinikahi sementara dia dalam keadaan hamil. Sementara jumhur dari kalangan para ulama menyatakan bahwa pernikahan seorang wanita di saat wanita tersebut dalam keadaan hamil dinikahkan, hukumnya tidak sah, tidak diperbolehkan. Naam, selain termasuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhana hamlahun, wanita-wanita yang dalam keadaan hamil masa mereka untuk boleh menikah, iddah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya. Naam, Allahul musta'an. Wa amma anna ar-rida'ata atau ar-rida'ata, dua-duanya boleh dibaca dengan fathah atau dengan kasrah. Adapun persusuan, tuharrimu ma tuharrimuhul wiladah, maka menjadikan haram apa-apa yang menjadikan haram disebabkan karena kelahiran, al-wiladah, sebagai anak. Fali hadithi Aisyah tafis sahihaini, berdasarkan hadith Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam riwayat Bukhari dan Muslim, yuharrimu minar rida'ati ma yuharrimu minal wiladah, menjadikan mahram dari persusuan apa-apa atau seperti yang menjadikan mahram disebabkan karena kelahiran. Dan telah kita jelaskan kemarin bahwa apabila seorang laki-laki disusui oleh seorang wanita, maka dengan syarat-syarat persusuan tersebut dia menjadi mahram bagi yang menyusuinya. Demikian pula tujuh dari nasab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah ibu tersebut menjadi mahram pula bagi dia. Naam, sebab hukumnya sama sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuharrimu bi khamsi rada'at, dan menjadi haram, menjadi mahram dengan lima kali susuan. Naam, dengan lima kali susuan. Dan telah kita sebutkan kemarin terjadinya perselisihan di kalangan para ulama tentang lima kali ini. Apakah yang dimaksud dengan lima kali persusuan yaitu lima kali hisapan, al-massah, itu cukup? Kalau sudah lima kali dihisap, maka sudah cukup. Naam. Ataukah yang dimaksud dengan sekali rada'ah, sekali menyusui, yaitu apabila si bayi tersebut menahan puting susu dari seorang wanita. Naam, imsaku thadi. Apabila dia menahannya, begitu dia melepasnya, dianggap sekali. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innamar radha'atu minal majaa'ah, bahwa persusuan itu ya disebabkan karena lapar yang memberikan pengaruh kepada usus seorang bayi. Naam. Jadi yang rajih wallahu a'lam bissawab, pendapat yang mengatakan bahwa sekali dia memegang ya susu tersebut, begitu dia melepaskannya dianggap rada'ah, dianggap satu kali, sehingga lima kali demikian barulah dianggap bahwa dia telah menjadi anak susu dari wanita tersebut. Maka menjadi haram, jadi mahram dengan lima kali rada'at. Kama dhahaba ila dhalikal imam Syafi'i wa Ahmad, sebagaimana ini menjadi pendapatnya Imam Syafi'i dan Ahmad. Lima sahha fi sahih Muslim, berdasarkan yang sahih dalam riwayat sahih Muslim, kana fima nazala minal Qur'an ashru rada'atin ma'lumatin yuharrimna. Dahulu dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'anul Karim adalah 10 kali susuan yang diketahui secara meyakinkan itulah yang menjadikan mahram. Jadi dahulu pernah ada ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, yang maknanya bahwa dengan 10 kali menyusui maka menjadi mahram. Namun kemudian ayat ini dihapus. Dihapus hukumnya dan dihapus lafadznya. Lafadznya diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hukumnya pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab di antara ayat itu ada yang Allah turunkan lafadznya lalu kemudian hukumnya dihapus, tapi lafadznya tetap dibaca. Dan itu banyak terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, dan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ada yang Allah turunkan lafadznya dan hukumnya, lalu kemudian lafadznya diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala tapi hukumnya ditetapkan. Seperti ayat tentang rajam. Pernah ada ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu dari Al-Qur'anul Karim. Bahwa Allah berfirman, "Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battah." Bahwa laki-laki dan wanita yang berzina dan mereka telah menikah, maka rajamlah mereka. Namun ayat ini diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hukumnya tetap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan hukum rajam, meninggalnya Rasulullah, para sahabat masih saja menetapkan hukum rajam. Sebagaimana telah dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan juga di antara ayat tersebut ada yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lafaznya dan hukumnya, lalu kemudian diangkat kembali, dihapus kembali oleh Allah lafaznya dan ayatnya. Seperti ayat tentang asyru rada'at ma'lumat. 10 kali penyusuan. Kata Aisyah, "Tsumma nusikhna bi khamsin ma'lumat." Kemudian dihapus ayat tersebut hukumnya bahkan lafaznya juga dengan 5 kali persusuan secara meyakinkan. Al-hadis. Naam. Wala yuqal, dan tidaklah dikatakan inna hadza laisa biquran. Kalau ada yang menyatakan ini kan bukan Al-Qur'an. Ya. Kata mereka, "Au ataukah mereka mengatakan innahu mansukh, bahwa itu sudah dihapus." Li'annahu law kana Qur'anan lakana mutawatiran. Sebab kalau itu dari Al-Qur'an tentunya diriwayatkan secara mutawatir. Ya. Lalu di balik itu mereka menetapkan bahwa hadis-hadis tersebut ahad. Sehingga tidak bisa ditetapkan bahwa itu Al-Qur'an. Fal jawabu, maka jawabannya kata beliau, "Innat tawatur syartun fi itsbati tilawah." Bahwa kemutawatiran satu riwayat itu syarat dalam menetapkan at-tilawah, ya, membaca bacaan di dalam Al-Qur'an Karim. Semua bacaan yang terdapat di dalam mushaf yang sekarang ini ada di tangan kaum muslimin, semuanya diriwayatkan secara mutawatir. Nah, ya, semuanya diriwayatkan secara mutawatir. Akan tetapi ada beberapa ayat yang disebutkan tadi seperti hadis Aisyah dan yang lainnya dalam hal menetapkan hukum syar'i, bukan dalam hal menetapkan at-tilawah, bukan dalam hal menetapkan bacaan, ya, la fi itsbatil hukm syar'i, bukan dalam hal menetapkan hukum syar'i. Kalau dalam menetapkan hukum syar'i, maka dengan riwayat apapun, walaupun itu ahad, ya, walaupun tidak mutawatir. Wahuna itsbatu hukmil khums, enam. Wahuna itsbatu hukmil khamsi, la itsbatu tilawatiha. Sedangkan hadis ini hanya menetapkan tentang ditetapkannya hukum 5 kali persusuan, bukan untuk menetapkan bacaan Al-Qur'an tersebut tentang asyrul radhaat. Naam. Fa'arif hadza, maka ketahuilah ini, fa huwa min ajwibati ashabil Imam Syafi'i al-Badi'ah, karena ini termasuk jawabannya ashab al-Imam Syafi'i, para pengikutnya al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang merupakan jawaban yang sangat bagus sekali rahimahumullahu ta'ala. Walhasil bahwa di sana ada berapa ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang terhapus, bukan hanya terhapus lafaznya tapi hukumnya tapi lafaznya juga. dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tsabit sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lima kali persusuan ini persyaratan. Syarat yang kedua yang telah kita sebutkan kemarin, bahwa susu tersebut harus dari manusia. Naam, seorang wanita yang dia menyusuinya. Dan yang ketiga syaratnya pada zaman persusuan. Naam, pada zaman persusuan. Nah, inilah yang beliau sebutkan sebagai syarat yang ketiga. Wa zamanuha qabla al-fitam. Dan zamannya sebelum dia disapih. Ya, sebelum dia disapih, dihentikan dari persusuan. Nah, maka selama dia menyusui, maka dia masih dianggap bahwa dia dianggap sebagai anak susuan dan bisa ditetapkan sebagai anak susuan. Nah, li'annahu zamanur rida'ah, sebab itu masih termasuk zaman persusuan, masih teranggap selama dia belum disapih, berapapun umur dia, tanpa ada batasan umur, selama dia belum disapih. Nah, dan biasanya seorang anak disapih pada umur berapa, ikhwan? 2 tahun, haulaini kamilai, dan terkadang kurang, terkadang mungkin lebih. Nah, waqad shaha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sunan at-Tirmidzi, dan telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan At-Tirmidzi an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la rida'a illa ma fataqa al-am'a, tidak ada atau tidak teranggap persusuan itu atau tidak menjadi mahram sesusuan kecuali ma fataqal am'a, kecuali apa yang fataqa, mengisi, ya, menempati al-am'a, usus. Yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu yang berkedudukan sebagai makanan dia. Yang berkedudukan sebagai makanan dia. Dalam artian susu tersebut memberikan pengaruh kepada dirinya. Ya, bukan hanya sekedar susu-susuan saja, bukan. Nah, karena nanti mungkin timbul lagi masalah. Ya, bagaimana hukumnya seorang suami mengambil susu istri misalnya. Nah, mungkin dia sempat menyusui, apa, mengambil dari susuannya. Nah, ini jadi masalah lagi. Apakah menjadi mahram bagi dia? Ya, disebabkan karena suami tersebut mengambil dari susu istrinya atau tidak? Yang sahih tidak. Ya, dan tidak memberikan pengaruh. Hanya saja para ulama memperingatkan dalam hal ini. Nah, sebaiknya jangan dilakukan. Tayyib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la rida'a illa ma fataqal am'a, tidak ada, ya, yang menjadi mahram disebabkan karena persusuan kecuali yang fataqal am'a, yang memberikan pengaruh pada usus. Wa kana qabla al-fitam, dan itu kapan? Sebelum dia disapih. Sebab kalau dia sudah disapih, tidak lagi memberikan pengaruh kepada usus dan tidak lagi memberikan pengaruh kepada perkembangan tubuh seorang laki-laki. Sehingga syaratnya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qablal fitam. Dan ini nas bahwa zaman ar-rida'ah teranggap tsabit sebelum dia disapih. Wala yakunu hadza illa fi zamanir rida', dan tidaklah seseorang itu sebelum fitam kecuali pada zaman persusuannya. Wa ila anna ar-rida'a yuharrimu qablal fitam duna tahdid. Dan pendapat yang mengatakan bahwa dengan menyusui menjadikannya mahram sebelum dia disapih tanpa ada batasan umur, ya, duna tahdid bi zaman, tanpa ada batasan zaman, dhahaba jama'atun min ahli min a'immatil ilm, telah berpendapat segolongan dari para ulama kal Hasan waz Zuhri wal Auza'i wa Ikrimah wa Qatadah. Biasanya ikhwan, anak disapih maksimal umur berapa? Mungkin ada yang sampai 3 tahun, ya. kemudian disapih, walaupun itu jarang. Nah, 10 tahun ada? Nah, kira-kira tidak ada. Kelihatannya tidak ada. Nah, 5 tahun mungkin tidak ada. Nah, akan tapi yang jadi muskilah ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Hadis Aisyah bahwa ketika Sahla bintu Suhail datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, istrinya Abu Hudzaifah. Lalu kemudian Sahla bintu Suhail ini mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang laki-laki Salim, khalifnya Abu Hudzaifah, yang sering keluar masuk dalam rumah Sahla bintu Suhail. Nah, apa yang harus dia lakukan untuk menghindar sulit? Sementara Salim sering masuk ke dalam rumah, masuk, keluar, masuk, terus mundar mandir. Nah, apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arzi'ihi tahrumi alaih. Nah, susui dia, maka dia akan menjadi mahram bagimu. Kata Sahlah, ya Rasulullah, innahu rajul kabir. Dia laki-laki yang sudah besar, sudah dewasa. Dalam riwayat yang lain, waqad balagha ma yablughur rijal. Dia sudah balik. Mungkin sudah jenggotan juga. Mungkin ya. Wallahu a'lam. Yang jelas sudah mencapai usia balik. Nah, kaif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada wanita tersebut untuk menyusui Salim. Nah, sambil tersenyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa dan beliau mengatakan, "Wa qad alimti annahu rajul kabir." Kamu sudah tahu bahwa dia laki-laki yang dewasa. Naam. Kalau demikian, susui dia. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim yang lain, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, qad arba'tuhu." Ya Rasulullah, aku sudah susui dia. Wallahu alam kaifiyah menyusuinya gimana? Padahal dia laki-laki ajnabi, sudah balik lagi. Ini hadis termasuk muskilah. Ya, gimana kita menyikapi hadis ini? Sedangkan tadi kita mengatakan bahwa susuan yang teranggap yang fatakal am'a, yang pada zaman qablal fitam, sebelum dia disapih. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Nah, walhasil hadis ini menjadi muskilah di kalangan para ulama. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan hadis ini, kata beliau, asal hukumnya tidaklah menjadi mahram seorang laki-laki disebabkan karena persusuan kecuali pada zaman ar-ridha'ah, qabla al-fitam, sebelum dia disapih, terkecuali dalam keadaan atau kondisi seperti kondisinya Salim, sering keluar masuk dan sulit untuk berhijab. Dalam kondisi seperti ini diperbolehkan. Nah, diperbolehkan. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala. Nah, sebagian para ulama mengatakan ini khusus pada Salim saja, tidak pada yang lainnya. Tapi ini muskilah. Sebab ahkam syariah ini tidaklah dikhususkan pada seorang individu, tidak kepada yang lainnya. Nah, dan juga menjadi muskilah yang lain, kalaulah seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sebelum dia disusui berarti telah terjatuh ke dalam keharaman, ya kan? Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wadkhula 'alan nisa, jauhi kalian untuk jauh ke, apa, untuk masuki tempat para wanita. Nah, sebelum dia disusui dia telah melakukan perbuatan yang haram, ya kan, masuk tempat wanita. Dan ini dilarang. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, afara'aital hamu, wahai Rasulullah, bagaimana dengan al-hamu, kerabatnya suami, bagaimana dengannya, apakah boleh? Kata Rasulullah SAW, al-hamul maut, al-hamu itu adalah kematian, kebinasaan, berbahaya, jangan. Sehingga sebagian para ulama menyatakan bahwa hadis Salim ini mansukh, terhapus. Namun muskilah yang lain, karena kita tidak mengetahui tarikhnya, sejarahnya. Walhasil ini termasuk hadis yang mutasyabih. Ya. Sehingga satu hadis ini tidak bisa menggugurkan riwayat-riwayat yang lain yang mewajibkan kita berhijab. Nah, sehingga wallahu alam bisawab, kembali kepada hadis-hadis yang muhkam dalam kondisi seperti ini, ya, atau seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, wa amma hadithu la radha'a illa ma kana fil haulain, adapun hadis yang mengatakan tidak ada atau tidak teranggap persusuan kecuali apabila pada usia 2 tahun atau selama 2 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni dan yang sahih hadis ini mauquf dari perkataan Ibn Abbas sebagaimana yang telah dinaskan oleh Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Wallahu alam bisawab. Saya kira ini yang bisa kita sebutkan dalam bab al-muharramat, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita, dan sebagian permasalahan membutuhkan pembahasan yang cukup panjang lebar. Maka bagi antum yang memiliki kesempatan, punya waktu, ya, diberikan kemampuan untuk membahas, maka hendaklah mereka membahasnya. Naam. Tafadhalu hafizakumullah.